artis yang Anda tunggu-tunggu dan artis yang Anda nanti-nantikan, rekan-rekan SNC. Luar biasa kejenai Kaisar Republik Aku Lintang Production Video Sony HN Audio Profesional Sound System. Artis dengan sejuta talenta, bintang dangdut masa depan Indonesia, artis cili suara sakti, siapa dia? Tasya Rosmala Kaisar Republik Dangdut. Goyang lagi ya. Rapikan tanganmu bro. Oh, boleh minta tepuk tangannya dulu mana dong?